terbang harum di halaman pusaka, berkembang bagai hiasan alam. Cempaka wangi dari kau ku tanam, selalu beta berharapan mulia kembangku akan dapat ku tetapi mengapa kau hilang lenyap? Aduhai cempaka wangi. Need pandangan mata berganti. Curug dan tirto nadi yang permai, daun berbisik di tepi sungai. Berkelipan sinarnya pelita, remang-remang bercahaya. Sunyi senyap di kala purnama, terdengarlah dong di sana sayup-sayup tertiup bawana. Gamelan penuh irama, solo di waktu malam hari. Suara seni nan berayu-rayu meresap dan mendalam di hati, menawan di sanubari. meskipun bagaimana terjadi sehidup semati. Makan di taman, oh kasih, untuk seumur hidupku. Jangan selalu engkau memikirkan, ku kan kembali padamu. Teringat masa lalu yang kau berikan, rencana yang suci. Di mana kau kan pergi dan berjanji dengan sabar ku menanti. Sunyi senyap tengah malam, jiwa raga mencipta lagu untuk sanubari yang mulia. Hatiku merayu, teringat masa lalu yang kau berikan, penuh rencana yang suci. Di mana kau kan pergi dan berjanji dengan sabar ku menanti. Masa lalu yang kau berikan, penuh rencana yang suci. Di mana kau kan pergi dan berjanji dengan sabar ku menanti. bagiku pulau yang terindah. Laksana taman Firdaus di lautan teduh gemilang tak ternilai. Siapa yang tak pernah dengar akan pulau Kesuma yang mulia? Harum semerbak masyur, kaya raya dari dulu kala. Thank you.

sakura. Di lereng gunung pun dalam kota melambai-lambai bersuka. Jelita laksana sakura indah suci menawan di hati sanubari. Fajar matahari tempat sang bunga berseri. Bunga sakura, kamulah bunga pujaan bangsa, kamulah impiannya wanita. Sakura bunga jelita. Sakura, kamulah bunga pujaan bangsa, kamulah impiannya wanita. Sakura bunga jelita. Bunga belajar kenal tidak halangan manis. Jangan sampai berputus asa. Thank you. Goodbye.